Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita lanjutkan baca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Baik. Qala rahimahullah al-mas'alatu tsaminatu. Masalah yang ke-8 dari bab Ahkam al-janais. Qala dafnul mayiti wasifatul qabri wa ma yusannu fihi. Menguburkan mayit dan tata caranya. Qala wa yusannu an yu'amikal qabro wa an yuwasa. Dan disunahkan untuk didalamkan kuburannya dan diluaskan. Dibuat lahat. Apa itu lahat? Wahuwa an yahfira fi qa'il qabri hufratan fi janibihi ila jihatil kiblati. Lahat itu digali di dasar lubang kubur lubang ke arah kanan, ke arah kiblat, ke arah barat. Baik, jadi kotak, kemudian ke arah baratnya sini, ke arah kiblatnya sini. Ini kotaknya, lo galiannya, kemudian diarahkan ke sana. Bukan di tengah-tengahnya sini. Kalau ini namanya sit. Ini lahat. Baik. Fa'in ta'adhar lahdu fala ba'sa bisyiki. Ya. Kalau tidak mampu karena tanahnya tanah gambut misalkan atau tanah berpasir. Ya. Kalau di lahat, di lubangi bawahnya sini, akan ambrok. Ya. Ambrol ini. Nah. Maka konstruksi tanahnya tidak kuat misalkan. Maka tidak mengapa dengan sit. Ya. Lubang tengah, ya, sik itu di tengahnya galian ini. Ya. Baik. Qala wa huwa an yahfira lil mayyiti fi wastil qabri. Sik itu menggali di tengah kuburan. Itu tadi yang biasa kita buat di tempat kita. Ya. Qala lakinna lahda afdalu, akan tetapi lahat lebih utama. Dua-duanya boleh, akan tetapi lahat lebih utama. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lahdu lana wasikku li ghairina. Lahat itu untuk selain kita, untuk kita. Lahat itu untuk kita muslimin. Dan sik itu untuk selain kita. Qala wa yudha'ul mayitu fi lahdihi. Taib sebelumnya, pada saat wafatnya Rasulullah SAW, itu pada masa beliau, ada dua orang penggali kubur, satunya biasa membuat sik, ya, tengah itu, biasanya satunya biasa membuat lahat. Kemudian para sahabat bingung milih yang mana, kita bikinkan sik atau lahat. Maka mereka sepakat mengutus kedua-duanya, diutus, dipanggil semuanya. Maka siapa yang lebih utama, siapa yang lebih dulu, maka itu yang Allah pilihkan untuk nabinya. Baik, maka yang duluan datang pembuat lahat. Baik, itu juga sisi afdoliyah lahat daripada asyik. Demikianlah sabda Rasulullah SAW tadi yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik, akan tetapi ini perkara yang jais. Ya. Kalau menimbulkan muskilah, ya, maka ditinggalkan. Ya. Qala wa yudha'ul mayitu fi lahdihi ala sikkihil aimani mustaqbilal kiblati. Dan mayit diletakkan di lahatnya tadi. Lahat itu lubang yang kecil di bawah dasar kuburan tadi, ke arah barat, ke arah kiblat. Ya. Diletakkan di sisi tubuh bagian kanannya. Di subuh, sisi bagian tubuh kanannya mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat. Qala wa tasuddu fathatal lahdi billabini watin. Kemudian lubang lah tadi ke arah samping ini kan ditutup dengan bata, ya, ditutup dengan labin, ya, bata atau kayu, ya, supaya tanah tidak langsung menumpuk pada jasadnya mayit. Ya. Qala summa yuhalu alaihi turab, kemudian diuruk dengan tanah. Wa yarfa'ul qabra 'anil ardi qadra sibrin musannaman ay ala hayati sanam, dan ditinggikan kuburan itu dari tanah yang lainnya sekadar satu jengkal. Baik, mungkin di awal penguburan itu masih tinggi, ya kan, nanti kena hujan dia akan turun, ya. Nah, turunnya itu kira-kira satu jengkal dan bentuknya seperti sanam. Sanam itu punuknya unta, ya. Yakni tidak kotak gini, ya, tetapi begini, ya, seperti sanam, ya, seperti punuknya unta. Qala li subuti dzalika fi sufi fi sifati qabri nabi sallallahu wa sahibaihi, karena sahih riwayat tentang sifat kuburan nabi dan dua sahabatnya yakni Abu Bakar dan Umar. Apa tujuannya? Liuk lama annahu qabrun fala yuhan, supaya diketahui ini kuburan. Qala wala ba'sa biwati ajarin aw ghairiha ala atrafihi li bayani hudutihi wa ma'rifatihi. Demikian pula boleh diletakkan batu, ya, atau nisan itu, ya, tetapi tanpa tulisan, ya, di ujungnya, ya, untuk mengetahui batasnya. Wa yuhramul bina alal kubur wa tajsisuha wal julusu alaiha, dan diharamkan membangun di atas kuburan, mengapurnya, kapur atau cat, ya, atau duduk di atas kuburan. Qala kana yukrahu alkitabatu alaiha, demikian pula dibenci menulis di atasnya, ya, diberi tulisan, ya. Qala illa biqadril hajati lil ilam, kecuali sekedar kebutuhan untuk memberitahu, ya, untuk tanda misalkan kuburannya pulan gitu. Qala li hadits Jabirin radhiyallahu anhu qala nahan nabiy sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yaq'uda alaihi wa an yubna alaihi. Berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW melarang untuk dikapur atau dicat, ya, kuburan, dan duduk di atasnya dan dibangun di atasnya. Qala zada Tirmidzi wa an yuktaba alaiha, dalam riwayat Imam Tirmidzi diberi tambahan yuktaba alaiha, ditulis di atasnya, ada tulisan. Baik, qala wali anna hadza min wasail syirki wa ta'alluqi bil adrihati, karena ini semuanya dibangun, dicat, ya, dikasih tulisan dengan kaligrafi yang indah misalkan, itu wasilah kepada syirik. Dari sisi mana? Orang-orang yang bodoh akan memperhatikan kuburan tadi. Kuburan ini dibangun, kuburan ini dikasih cat, ditulisi dengan tulisan yang indah ini. Mungkin karena pemilik kuburannya orang yang mulia, maka akan terfitnah mereka. Wa hadza mimma yaqtaru bil juhal wa yata'allaquna bihi. Jiwanya orang bodoh itu lebih mudah, ya, tergantung dengan mayit, dengan pemilik kuburan dibanding yang lain. Ya. Ini sumber kesyirikan, ya. Awal kesyirikan pada umat ini juga pada kuburan orang saleh, ya. Nah, ini bentuk bangunan, tulisan, cat, dan selainnya tadi perkara yang menipu para para juhal, dan mereka akan terkait hatinya dengan itu, ya. Hatinya mudah terkait dengan kuburan. Qala wa yuhramu aidan israjul kubur ay idha'atuha, demikian pula haram memberi lampu kuburan, kuburan tertentu khusus di situ setiap sore setiap malam nyala lampunya, ya. Lebih-lebih lampu yang lampu hias dengan beraneka ragam misalkan atau harganya mahal, ya itu akan menipu orang bodoh. Wah, itu kuburannya orang yang luar biasa mesti itu. Qala lima fi min at-tasabbuh bil kufar, karena ini juga bentuk tasabbuh kepada orang-orang kafir. Wa itu mal, dan menyia-nyiakan harta, ya. Tidak ada faedahnya bagi mayit yang dikubur, ya. Walaupun dikasih teduhan, dikasih pendingin, ya, tetap tidak ada faedahnya. Qala wa bina'al masajid 'alaiha, demikian pula diharamkan membangun masjid, ya. Baik membangun masjid di atasnya itu tidak hanya sekedar ada bangunannya, ada bangunan masjid, ya. Tidak. Orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, maka dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid, ya. Sujud di atasnya, rukuk di atasnya, maka dia telah menjadikan kuburan tadi sebagai masjid, ya. Walaupun tidak ada bangunannya, tidak ada gentengnya, tidak ada tiangnya. Qala wa salatu indaha aw ilaiha, demikianlah diharamkan sholat di sisinya atau sholat menghadap kubur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Baik, menjadikan sebagai masjid dengan dua cara tadi, ya. Tiga cara, ya. Dibangun di atasnya masjid, bangunan, atau sholat di atasnya, atau sholat menghadapnya. Sholat menghadapnya atau di sisinya, ya. Maka itu bentuk ittikhadzul kubur masajid. Qala tuhramu ihanatuha bil masyi 'alaiha aw watiha bin ni'al awil julus 'alaiha wa ghairi dzalik. Dan haram menghinakan kuburan seperti jalan di atasnya, di injak-injak kuburan, atau menginjaknya dengan sendal, jalan di antara kuburan dengan sendal. Awil julus 'alaiha wa ghairi dzalika, atau duduk di atas kuburan dan yang lainnya. Qala li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuharriqa thiyabahu fatukhalisa ila jiltihi khairun min an yajlisa ala qabrin. Seseorang duduk di atas bara api kemudian membakar pakaiannya sampai tembus kulitnya, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Qala wali nahihi sallallahu alaihi wasallam anil wati alal kubur. Demikian pula larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas kuburan. Qala wa yustahabu indal faragh min ad-dafni addu'a lil mayyit. Dan disunnahkan ketika selesai dari menguburkan mayit mendoakannya. Nifi'li sallallahu alaihi wasallam fa'innahu kana idha faragha min dafni al-mayyiti waqafa 'alaihi. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya beliau jika selesai dari menguburkan mayit, maka beliau berdiri, ya, di atasnya, di sampingnya. Wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa'innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian ini dan mintakan dia kekokohan dalam menghadapi fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat, karena dia sekarang ini sedang ditanya. Qala wa amma qira'atul fatihati aw shay'in minal qur'ani indal qabri fa innahu bid'atun munkaratun. Sedangkan membaca al-fatihah atau al-quran yang lain, surat yasin di sisi kuburan misalkan, maka itu bentuk bid'ah yang mungkar. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya dari para sahabat. Qala li annahu lam yaf'alhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala sahabatul kiram. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Baik. Qala masalatu tasiah at-ta'ziyatu hukmuha wa kaifiyatuha. Takziah hukumnya dan tata caranya. Qala wa ta'ziyatu hiya tasliyatul musabu wa taqwiyatuhu ala tahammuli musibatihi. Ta'ziyah adalah menghibur orang yang ditimpa musibah, menguatkannya untuk memikul, menanggung musibah tersebut. Qala fa tudzakkiru lahu al-atiyah wal adkar al-warida fi fadilati sabri wal ihtisab. Maka diingatkan dia, musab, orang yang ditimpa musibah itu, dengan doa, zikir-zikir yang datang tentang keutamaan sabar dan mengharap pahala ketika ditimpa musibah. Qala wa tusra'u ta'ziyatu ahlil mayyiti bima yukhafifu anhum min musabihim. Dan disyariatkan untuk menghibur keluarga mayit dengan sesuatu yang meringankan musibah mereka. Qala wa yahmiluhum ala ridha wa sabri, dan dihibur, diarahkan dia untuk ridho dan sabar terhadap musibah tersebut. Qala bima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu. Diingatkan, ditunjukkan apa-apa yang datang dari Nabi SAW, dari keutamaan sabar, keutamaan menghadapi musibah dengan kesabaran jika dia mengetahuinya dan bisa menghadirkan ketika itu. Wa ila fi ma tayassar lahu min al-kalam al-hasan alladhi yuhaqiqul ghard. Kalau tidak mampu dengan dalil dari sunnah, tidak menghafalnya, maka dengan sesuatu ucapan-ucapan yang baik yang bisa terrealisasi tujuannya, itu membuat dia bersabar, dia mampu untuk menghadapi cobaan tersebut. Wala yukhalifu syar, ucapan yang tidak menyelisih syariat. Qala fa'an Usamata ibni Zaid qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut. Dari Usama bin Zaid, beliau di sisi Nabi SAW, kemudian salah satu dari putrinya mengutus seseorang untuk memanggil Rasul dan mengkabarkan bahwasannya anaknya, putri Rasul tadi, dalam keadaan menghadapi kematian, sedang menghadapi kematian. Faqala Rasulullah SAW, irji ilaiha fa'ahbirha. Kemudian Rasul perintahkan utusan tadi kembali kepada putrinya, kemudian mengkhabarkan kepadanya. Qala innallaha inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, famurha fatasbir wa tahtasib. Baik, ini siyak takziah yang terkandung makna yang sangat besar, ya. Mengingatkan kepada seorang hamba, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata, milik Allah Subhanahu wa taala semua ini. Apa yang Allah ambil, apa yang Allah berikan, apa yang kamu miliki, apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya milik Allah. Dan segala sesuatu di dunia ini, ya, seluruh makhluk itu sudah ditetapkan ajalnya, ajalun musamma, ajal yang sudah ditetapkan, tidak akan melewati batasnya. Apapun usaha dia, ya, apapun usaha dia mencari kesehatan, ya, mencari kehidupan, maka tetap tidak akan lewat dari ajalnya. Maka famurha faltasbir, maka perintahkan dia untuk bersabar, waltahtasib, ya, dan mengharap pahala dengan musibah tersebut. Qala wa hadza min ahsanil alfadhil waridati fit ta'ziyati. Maka ini bentuk lafaz yang paling bagus yang datang dari Nabi SAW untuk takziah, untuk menghibur orang yang ditimpa musibah. Qala wa yanbaghi indal azza tajannub ba'dal umuri allati intasarat bainan nas. Dan sepantasnya ketika takziah menjauhi beberapa perkara yang tersebar dari di antara manusia. Walaisa laha aslun fi syar'i, dan tidak ada asalnya dari syariat. Qala minha al-awwal al-istima'u lit-ta'ziyati bi makanin khasin bijal bil karasi wal idha'ati wal qurra. Perkumpulan untuk takziah di tempat yang khusus, disewakan kursi, didatangkan kursi dengan penerangan yang khusus dan mendatangkan para pembaca Al-Qur'an, didatangkan untuk membaca Al-Qur'an. Qala sani amalu at-ta'am khilala ayyamil azza min qibali ahli al-mayyit lidiyafatil waridin lil azza. Membuat makanan di sela-sela hari takziah dari ahlul mayit, ya dari keluarganya mayit, ya, untuk menyambut ya tamu-tamu yang datang kepada mereka. Qala li hadits Jarir al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna na'udul ijtima' ila ahlil mayit wa sani'atahu ta'am ba'da dafnihi minan niyahati. Dulu kami menganggap berkumpul-kumpul di keluarganya mayit dan mereka membuatkan makanan setelah dikuburkan, ya sudah dikuburkan, itu termasuk niyahah, ya minan niyahati, masuk dari niyahah yang terlarang. Baik, qala sal istiqraru ta'ziyah qala fa ba'dun nas yadhhabu ila ahlil mayiti akthar min marratin wa yu'azzihim. Mengulang-ulang takziah, sebagian manusia pergi ke keluarganya mayit lebih dari satu kali dan menghibur mereka. Wal aslu an takuna takziatu marratan wahida, maka asalnya takziah itu satu kali. Walakin idza kana al-qasdu min tikrariha at-tadhkir wal amru bisabri waridha biqadarillah wa qadarihi fala ba'as. Akan tetapi kalau tujuannya dia datang lagi, ya mungkin karena kerabatnya, kerabat dekat ya, atau teman dekat ya, dia datang lagi mengingatkan untuk bersabar, ridho dengan takdir Allah, maka yang demikian tidak mengapa ya. Wa amma in kana tikraruha li ghairi hadzal qasdi fala yanbaghi li adami subuti dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Kalau tujuannya selain ini ya, maka tidak sepantasnya karena tidak ada dalil yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengulang takziah. Qala wa sunnatu an ya'mala aqribaul mayyiti wa jiranuhu li ahlil mayyiti ta'ama, dan sunnahnya kerabat mayit, tetangga mayit, mereka yang membuatkan makanan untuk keluarga mayit. Qala liqalihi sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali ja'far ta'aman faqad atahum amrun yusghiluhum au atahum ma yusghiluhum, ya. Buatkan untuk keluarganya Ja'far ketika meninggal di perang Mu'tah, ya, makanan karena sungguh telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkannya, ya. Bukan jasadnya yang sibuk, tidak ada kerjaan, tetapi pikirannya sibuk karena kematian kerabatnya, kematian keluarganya. Ya. Pikirannya yang sibuk, kelihatannya orangnya tidak ada kerjaan, dia mungkin, ya kan? Tetapi dia sedang sedih, ya, sedang datang sesuatu yang menyibukkan pikiran dia. Ya. Mungkin lupa masak, mungkin lupa makan. Ya. Baik, maka disunnahkan bagi kerabatnya, tetangga dekatnya untuk membikinkan makanan untuk mereka. Qala wa amal buka wal hazan alal mayyit fala ba'sa bihi wa yahsulu fil ghalib, ya. Semata-mata menangis sedih karena ditinggal mati keluarganya tidak mengapa, ya. Dan itu biasanya terjadi, ya. Enggak tanpa disadari. Wa huwa alladhi tamilu tabi'atu duna takallufin, nangis ketika kematian kerabat itu sesuatu yang tabii tanpa dibikin-bikin, ini sudah nangis sendiri, ya. Qala faqad bakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi Ibrahim hina mat. Dan sungguh Rasul SAW, manusia yang paling mulia, beliau menangis ketika putranya meninggal. Ya. Baik, maka menangis itu bukan menunjukkan tidak ridho kepada takdir. Bukan menunjukkan berarti dia meratap, ya, semata-mata menangis. Qala wa qala innal aina tadma'u wal qalbu yahzanu wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Sesungguhnya mata ini mengeluarkan air mata dan hati ini bersedih, akan tetapi lisan ini tidak mengeluarkan ucapan kecuali ucapan yang diridhoi oleh Rabb kami, ya. Qala lakin la yakunu dhalika ala wajhi tasakhuti wa jazai wa tasyakki. Akan tetapi tangisannya itu bukan karena marah, ya, tidak senang dengan kematian kerabatnya itu, tidak senang dengan ketentuan matinya kerabatnya itu, ya, atau bahkan menyalahkan, ya, oh, tidak sepantasnya dia mati, dia ini orang baik misalkan, itu orang jahat masih hidup, ya, ini bapak saya, ibu saya misalkan, ya, kerabatnya ini orang baik-baik, ya, sering ini dan itu. Nah, itu bentuk tasaki dan jaza, ya. Haram. Qala wa yuhramun nadab wa niyahah. Dan haram, nadab dan niyahah itu menyebut-nyebut kebaikan mayit, ya. Oh, tidak ridho, ya. Oh, ini tidak pantas mati, dia ini orang begini-begini, ya. Dia itu suka begini-begini. Itu nadab dan niyahah, ya. Meratap-ratap, wador bul khudud, wasakul juyub, ya. Demikian pula memukul-mukul wajah dia sendiri, pipinya dipukuli, ya. Menunjukkan kesedihan yang sekarang ini, yang orang yang katanya apa modern, nah, diungkap dengan perbuatan khusus, ya, dalam rangka memperingati kesedihan ini, matian ini, dibuatkan pita hitam biasanya. Pita hitam dipakai di kopiahnya, di kepalanya, atau di lengannya, atau baju tertentu, warna tertentu, itu bentuk niyahah, ya. Bentuk niyahah jahiliyah. Baik. Qala liqali sallallahu alaihi wasallam laisa man latamal qududa wa saqal juyuba wa da'a bi ta'wa jahiliyati. Bukan termasuk dari kami, Rasul berlepas diri dari orang-orang yang memukul-mukul pipinya dan menyobek-nyobek pakaiannya ketika ditimpa musibah, tidak terima. Wada'a bida'wa jahiliyati, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Apa seruan jahiliyah? Qala kaqali ya wailah ya suburo wa ma asbah dzalik, wa celaka kita. Betapa celakanya. Dan seterusnya dari ungkapan-ungkapan yang menunjukkan dia tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedangkan muslim tadi bersabar dan ihtisab, ya. Sabar dan ihtisab. Nah, di atas peringkat sabar ketika ditimpa musibah dia ridho, ya. Ridho dengan musibah tersebut. Kenapa? Ini perbuatan Allah, ya. Tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ridho dengan pengaturan Allah, dengan qada Allah, dengan takdir Allah, saya ridho, gitu, ya. Kalau Allah ambil satu keluarga saya misalkan, maka saya ridho. Ini di atasnya sabar, ya. Peringkat di atas sabar. Dia tahu ini yang mengatur alam semestanya Allah, ya. Di antaranya mematikan keluarga saya, ya, atau tertimpa musibah hartanya, ya. Hartanya hilang, hartanya binasa, maka dia ridho. Raditu billahi robba, ya. Saya ridho Allah sebagai Rabb kami. Sebagai Rabb kami maknanya Allah yang mengatur kami. Di antara bentuk aturannya apa? Mengurangi harta kalian itu, mengurangi keluarga kalian, itu bentuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ridho. Maka ini martabatun fauqa sabri, ya. Martabat di atasnya kesabaran ketika ditimpa musibah, ya. Taib, kalau sabar itu orang kafir pun bisa, ya, menghadapi musibah buruk itu kadang mereka sudah, ya, sudah gimana lagi, ini sudah ketetapannya. Itu ada di antara mereka, ya. Orang-orang kafir, sabar mereka sudah tidak ada, ya ini sudah ketetapan misalkan, ya. Taib. Taib. Tetapi ridho ini peringkat yang tinggi, ya. Ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuk dia, ya. Taib. Qala wa liqalihi anna ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Rasul mengancam naiha, orang yang meratapi kematian, meratap-ratap. Idza lam tatub, ketika dia tidak bertobat sebelum matinya, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia memakai pakaian dari aspal meleleh. Aspal yang meleleh, panas. Dan pakaian dari jarob, ya, kudis, ya, kulit yang kulitnya seperti itu, ya, kudis yang pada kulitnya tertutupi kurap kudis itu. Taib. Ini akhir dari kitab sholah. Taib. Berikutnya qala rahimahullah al-babul awal kitab zakah, ya. Kitab zakah al-babul awal fi muqaddimati zakah wa fihi iddatu masail al-masalatul ula fi ta'rifiz zakati. Qala zakatu fil lughati annama wa ziyadah yuqalu zakaz zar'u idza nama. Zakat secara bahasa adalah tumbuh dan bertambah, ya. Orang Arab mengatakan tumbuhan itu zakah, ya, yakni nama, ya. Tumbuhan itu bertambah tinggi, ya. Itu zakaz zar'u. Tumbuhannya zakah, ya, yakni bertambah tinggi. Qala wa syar'an ibaratun an haqqin yajibu fil mali alladhi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Dan secara syar'i zakat adalah ibarat tentang hak, hak yang wajib dari harta, ya, ini kewajiban terkait dengan harta. Harta yang mencapai nisab, yaitu batas minimal wajib zakat, itu nisab, ya. Batas minimal wajib zakat, ya. Dengan yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat yang khusus, ya. Harta yang tertentu, tidak semua harta, litaifatin maksusatin, diberikan harta itu kepada sekelompok muslimin yang khusus, ya, sekelompok orang yang khusus. Wahiyatun ratun lil abdi wa tazkiyatun li nafsihi. Maka zakat ini bentuk pensucian seorang hamba dan mensucikan jiwanya. Qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Nabi, ambillah harta mereka sebagai sedekah yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan harta tersebut. Wa hiya sababun min asbabi isha'atil ulfati wal mahabbati wat takafuli baina afradil mujtama'il muslim. Ini kekhususan masyarakat muslim, ya. Ini sebab-sebab tersebarnya kerukunan, ya, kecintaan, ya, dan penanggungan afradul mujtama' muslim, ditangguh penanggungan terhadap person-person masyarakat muslim. Taib. Dan faedahnya ini sangat luar biasa pada masyarakat, ya. Menghilangkan ini tadi, haqad, ya, dengki. Orang yang tidak punya, melihat orang kaya, kalau dia menunaikan zakat, maka tidak iri, ya, tidak dengki. Ya. Berbeda dengan masyarakat kafir, ya. Maka gap antara goni dan miskin di sana itu seperti sudah jurang yang menganga, ya, yang membuat mereka tidak bisa tentram kehidupannya, ya. Yang miskin pengen memiliki harta kaya, walaupun dengan cara apapun itu. Maka banyak kejahatan di lingkungan kafir itu, ya. Banyak kejahatan, pencurian, perampokan, itu biasa di sana. Walaupun saat ini, ya, saat ini, oh, yang mereka gembar-gemborkan apa keamanan yang itu enggak, ya. Tetap mereka ini tadi enggak ada ulfah itu, enggak ada mahabbah antara masyarakat itu, ya. Baik. Qala al-mas'alatu tsaniyah hukmu zakat wa dalilu dzalika. Qala zakatu fariidatun min faraidil Islam wa ruknun min arkanihil khamsati. Zakat adalah fardu dari fardu-fardu Islam, rukun dari rukun-rukun yang lima. Wa hiya aham arkanihi ba'da sholati. Dan zakat ini rukun yang paling penting setelah syahadat dan salat. Liqaulihi ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa qalu ta'ala khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ini yang diistilahkan dengan qarinatus shalah, qarinus shalah, ya. Qarinnya salat di dalam ayat disebutkan salat mesti disebutkan zakat, ya. Qala wali qali sallallahu bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Qala wa qalu sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu lamma ba'athahu ila al-Yaman ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u kalidzalik fa'alimhum anna Allah afturada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'u lika ata'u kalidzalik fa'alimhum anna Allah afturada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Qala qad ajma'al muslimun fi jamil amsar ala wujubiha wa tafaqa sahabatu ala qitali mani'iha. Kaum muslimin sepakat pada seluruh negeri, di seluruh negeri tentang wajibnya zakat, dan sahabat radhiyallahu anhum sepakat memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ini kewajiban pemerintah memerangi mani uzakah. Qala fatasbutu bidzalika fathabata bidzalika fardiyatuz zakat bil kitabi wa sunnah wal ijma. Maka tetap kewajiban zakat itu berdasarkan Quran, sunnah dan ijma muslimin. Qala masalatu salisatu hukmu man ankaraha. Qala man ankara wujuba zakati jalan biha. Wa kana mimman yajhalu misluhu dhalik. Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat karena bodohnya dia, dan dia orang yang pantas untuk tidak tahu, ya. Seperti imma li hadatsati ahdi bil Islam, seperti orang yang baru masuk Islam, maka kalau tidak tahu wajibnya zakat ya pantas. Au li kaunihi nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil amsar, atau dia tumbuh di sebuah lembah, ya, yang jauh dari perkotaan, di tengah hutan. Urifa wujubuha walam yahkum bikufrihi li'annahu ma'dzur. Maka orang seperti ini diberitahu tentang wajibnya dan tidak dihukumi dengan kufurnya. Qala wa ingkana mungkiruha musliman nasi'an bibiladil Islam wa baina ahlil ilmi fahuwa murtad. Kalau orang yang mengingkari itu seorang muslim, tumbuh di negeri Islam, di antara ahlul ilmi, maka dengan pengingkarannya tersebut dia murtad. Tajri alaihi ahkamur riddati. Maka diberlakukan padanya hukum orang yang murtad. Wa yustatabu salasa. Hukumnya murtad itu diminta bertobat 3 hari. Ya. Diberi kesempatan 3 hari. Rujuk, tobat, kembali atau tidak. Fa in taba wa ila qutil. Kalau mau bertobat 3 hari itu diterima, wa ila qutil. Kalau tidak, maka dibunuh. Ini pemimpin, ini amir, ini penguasa, ya. Taib, karena murtad itu membawa dampak, ya, efek yang buruk kepada masyarakat muslim, ya. Akan membawa citra yang buruk terhadap agama Islam. Lianna adillata wujubi zakati zahiratun fil kitab wa sunnati wa ijma'il ummah. Karena dalil-dalil wajibnya zakat itu sangat jelas dalam kitab, sunnah, dan ijma' umat ini. Qala fala taghadu tafa'alaman hadha haluhu. Maka tidak, hampir-hampir tidak mungkin tersembunyi dari orang yang seperti ini, ya, tumbuh di lingkungan Islam. Qala fa idza jahadaha la yakunu illa litakdibil kitaba wa sunnata wa kufruhu bihima. Maka kalau dia menentangnya, maka itu berarti sebabnya karena dia mendustakan Al-Qur'an dan sunnah dan menentang Al-Qur'an dan sunnah. Qala al-masalatu rabi'atu hukmu mani'iha bukhlan. Hukum orang yang tidak mau membayar zakat karena bakhil. Qala man mana'a ada'a zakati bukhlan biha ma'ati qati bi wujubiha fa huwa atimun bimtina'ihi wa la yukhriju dzalika anil Islam. Barang siapa yang menghalangi menunaikan zakat karena bakhil dalam keadaan dia meyakini wajibnya zakat, maka dia berdosa karena menghalangi zakat tadi dan tidak mengeluarkan dari Islam. Qala li'anna zakata far'un min furu'iddin, karena zakat itu cabang dari cabang agama. Falam yakfur tarikuhu bimujarrati tarkihi, maka tidak kafir orang yang meninggalkannya semata-mata meninggalkannya. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an mani'iz zakah summa yara sabilahu imma ila jannati wa imma ila nar, ya. Berdasarkan sabda Rasul SAW tentang para mani'uz zakah, orang yang menghalangi membayar zakat di akhirat nanti setelah diazab, ya, kemudian mereka akan melihat jalannya, ya. Jalannya itu, ya, dalam kisos, dalam hisab, ya, hitungan nanti di akhirat dia akan melihat jalannya imma ke jannah atau ke neraka, ya. Jadi masih ada kemungkinan jannah. Ini menunjukkan dia tidak kafir, ya. Qala walau kana kafiran lamma kana lahu sabilun ila jannah. Kalau seandainya tidak membayar zakat itu kafir, maka tidak mungkin ada jalan kepada jannah. Wa hadza tu'khadhu minhu zakah fa qahran ma ta'zir. Akan tetapi pemimpin, penguasa berhak untuk mengambil zakatnya dengan paksa, ya, diambil hartanya, dirampas hartanya, ma'ta'zir, dengan hukuman yang ditetapkan oleh hakim, ya, dengan hukuman lain yang ditetapkan oleh hakim, hukuman yang tidak tertentu, ya, sesuai dengan keputusan dari hakim, itu ta'zir, ya. Ta'zir itu padanan dari had, ya. Hukum had itu hukumnya sudah tetap, ya. Nanti dalam kitab-kitab setelahnya ada al-hudud, kitabul hudud, ya. Sedangkan ta'zir itu hukumannya tidak pasti, tetapi sesuai dengan keputusan hakim. Bisa cuma ditegur, cuma dicambuk, atau bahkan bisa dibunuh, ya. Baik, fa'inna waqala fa in qatala dunaha qutila hatta yahdha li amrillah taala. Kalau para penahan zakat ini mereka banyak punya kekuatan, misalkan, ya, mereka menghalangi mau diambil hartanya melawan, ya, maka diperangi sampai mereka tunduk kepada perintah Allah wa yu'ti zakat, dan mereka menunaikan zakat. Qala liqaulihi ta'ala fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa khallu sabilahum. Karena firman Allah Ta'ala, jika mereka taubat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka biarkan jalan mereka, yakni jangan diperangi. Qala wa qauluhu umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tu zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa lahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Qala wa liqali Abi Bakr Siddiq. Demikian pula berdasarkan ucapan Abu Bakar Siddiq, ya. Nah, ketika awal pemerintahan Abu Bakar, ya, banyak orang yang murtad, banyak orang yang tidak mau bayar zakat mereka merasa loh zakat itu kepada Rasul saja. Setelah wafatnya Rasul sudah tidak wajib zakat lagi, gitu ya. Nah, maka Abu Bakar perangi mereka. Beliau mengatakan, "Lau mana'uni anakon kanu yu'addunaha ila Rasulillah, laqotatuhu malaiha wal anak al unsa min waladil ma'iz, ma lam tastakmil sanatan." Kalau seandainya mereka menghalangi zakat yang dikeluarkan itu seekor cempe betina, ya, yang dulu mereka berikan kepada Rasul, ya, sungguh benar-benar akan aku perangi mereka karena menghalangi, walaupun nilai zakatnya cuma satu ekor kambing anaan, ya. Wal anak al unsa min waladil ma'is, ya. Anak itu anaknya kambing betina, ya, yang belum berumur setahun, masih kecil, gitu. Baik. Demikian pula ketika Umar bin Khattab, ya, beliau mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Apakah kamu perangi orang yang mengucapkan syahadat, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Baik. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya, syahadat ini orang yang meninggalkan zakat berarti dia meninggalkan hak Islam dari hartanya, ya, hakul mal, ya, hak terhadap harta, ya. Kemudian beliau bawakan hadis Ibnu Umar tadi, ya. Hatta wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah. Taib wa kana ma'ahu fi ra'yihi al-khulafa tsalatsatu wa sa'ir sahabati. Dan kemudian para sahabat mereka sepakat, ya, memerangi orang-orang yang menahan zakat. Fakana dzalika ijma'an minhum ala qitali mani'i zakati wa mani'uha bukhlan yadkhulu tahta hadhihi nusus. Maka ini bentuk ijma' memerangi orang yang menahan zakat, dan orang yang tidak mau zakat karena bakhil masuk ke dalam kelompok orang ini tadi, ya, diperangi juga, ya. Baik. Qala masalatul khamisah fil amwali lati tajibu fiha zakatu, tentang harta-harta yang wajib dizakati, ya. Baik, maka ini perlu difahami, pada Islam itu hanya beberapa jenis harta saja, ya. Dan diambilnya itu sangat sedikit, ya. Tidak pantas kalau ditahan, ya. Itu hanya satu bagian dari 40, ya. 1/40 dari hartanya yang diambil itu, ya. Qala tajibu zakah fi khamsati asnasin minal amwali. Wajib zakat dari 5 jenis harta. Wahia al-awwal bahimatul an'am. Yang pertama, bahimatul an'am. Wahiyal ibil wal bakor wal ghanam. Unta, sapi, dan kambing. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, min sahibi ibilin wala bakorin wala ghanamin la yu'ti zakataha illa ja'at yaumal qiyamati a'zamu makanat wa asmanuhu. Orang yang tidak menunaikan zakat ternak, nanti di hari kiamat binatang-binatangnya itu akan datang dalam keadaan gemuk-gemuk, besar-besar binatangnya. Untuk apa? Tantihuhu bikuruniha wa tatauhu biadlafiha. Binatang-binatangnya tadi menghukum dia, menanduknya dengan tanduknya, menginjaknya dengan kakinya. Kama ulama nafidat ajra ukhraha adat alaihi ulaha hatta yukdo bainan nas. Jadi binatang yang dia miliki banyak tadi, gemuk-gemuk besar-besar, datang menanduk dan menginjak dia, urut ya, jejer gitu. Setiap kali berakhir yang terakhir, datang lagi yang pertama tadi, terus memutar seperti itu sampai di hisab seluruh manusia. Taib ini bentuk azab, ya, atau ancaman manik az-zakat. Qala sani annak dani wa huma dhahabu wal fiddah. Yang kedua, jenis harta nakdun, itu uang, ya. Itu dari emas dan perak. Kadzalika ma yakumu maqamahuma minal umalatil waraqiyati al mutadawilatil yaum. Atau yang menduduki kedudukan emas dan perak, ya, dari mata uang kertas yang ada sekarang ini. Qala liqalihi ta'ala walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dikeluarkan infaknya di jalan Allah, yakni tidak dizakati, maka fabashirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Wa qalu sallallama min sahibi dhabin wala fiddatin la yu'ti minha haqqaha illa idza kana yaumil qiyamati saffahat lahu safa'ihu min nar fa ummi 'alaiha fi nari jahannam fa yuqwa biha jambuhu wa jabinahu wa dhahrahu kullama baradat ruddat lahu fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak ditunaikan zakatnya kecuali nanti di hari kiamat akan dibentuk lembaran-lembaran dari api emas dan peraknya dia. Kemudian dipanaskan di atas jahanam. Untuk apa? Digunakan untuk menyetrika punggung dia, ya, pelipis dia dan punggung dia, ya. Setiap kali sudah dingin, maka dikembalikan lagi, dipanggang lagi pada hari yang kadar satu harinya itu sama dengan 50,000 tahun. Taib qala salis urudu tijarati. Urudu tijarah. Wahia kullu ma'u idda lil baik wa syirah li ajli ribhi. Harta perdagangan adalah setiap barang yang dipersiapkan untuk jual beli untuk mendapatkan untung, ya. Apapun barangnya, ya. Barang bahan makanan pokok, barang bangunan, ya, besi, atau jual beli tanah, jual beli rumah, ya. Ini masuk urut tijaroh. Qala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari hasil usaha kalian yang baik. Faqad dzakara amatu ahli ilmi annal murada bihadzal ayati zakatu urudit tijaroh. Maka ayat ini ditafsirkan oleh mayoritas ahlul ilmi tentang zakat tijarah. Qala Rabi al-hukuk wa thimar. Yang kelima, yang keempat, biji-bijian dan buah-buahan. Qala al-hukuk hiya kullu habbin muddakharin muqtatin min sya'irin wa kumhin wa ghairihima. Biji-bijian adalah setiap biji yang bisa disimpan yang merupakan bahan makanan pokok muktat, ya, kut. Ini syaratnya ada dua, biji yang bisa disimpan lama, ya, gabah, ya, gandum, ya, muktat, dan dia bahan makanan pokok, ya, jagung, min sya'irin wa kumhin wa ghairiha, gandum, atau ini sama gandum, sya'ir dan kum, gandum, ya. Wa thimar hiya tamru wa zabib, sedangkan buah itu hanya dua jenis, kurma dan anggur. Zabib itu anggur kering, ya. Kismis itu. Liqaulihi ta'ala wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wa qaluhu ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadi. Allah Ta'ala berfirman, dan dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi, yaitu hasil bumi, dan tunaikanlah haknya pada hari panennya, yaitu hasil bumi. Qala wa qalu sallallahu fi masaqati sama'u wal uyunu au kana athariya al usru wa fi ma suqiya bin nadhi nisful usr. Apa-apa hasil bumi yang diairi dengan air langit, yaitu air hujan, atau dari air mata air, air sungai, maka atau atharia, atharia itu tumbuhan yang tidak butuh siram, tidak butuh disirami dengan tenaga, 1/10. Ya. Taib. Wafima suqiya bin nadhi nisful usri, dan hasil bumi yang disirami dengan tenaga, tenaga unta atau mesin, ya, atau diesel, atau sibel, ya, maka setengah dari 1/10, yaitu 1/20. 1/20, ya. Kalau dengan tenaga, kalau tidak dengan tenaga sepersepuluh. Qala al-khamis al-ma'atin war-rikas. Qala al-ma'atin ya kullu ma kharaja min al-ardi mimma yukhlaqu fiha min ghairi wad'i wadi'in mimma lahu qimatun kadzabi wal fiddati wan nuhas wa ghairi dzalik. Ma'atin tambang, ya. Itu setiap yang keluar dari bumi dari apa-apa yang tidak di ada usaha dari manusia, tidak ditanam, ya. Min ghairi wadi wadiin, bukan dari usahanya manusia. Mimma lahu qimah, yang memiliki nilai seperti emas, perak, ya, tembaga dan yang lainnya. Itu ma'adin, ya. Wa huwa warikas huwa ma yujatu fil ardi min dafainil jahiliyah. Sedangkan rikas adalah yang didapati di dalam bumi dari harta yang ditanam oleh orang-orang jahiliyah, yang disimpan oleh orang-orang jahiliyah. Qala dalilu wujubi zakah fil ma'adini warikas umum qawli ta'ala anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Qala al-Imam al-Qurtubi fi tafsirihi ya'ni nabat wal ma'adin war rikas. Al-Qurtubi menafsirkan ayat tadi adalah tumbuh-tumbuhan, barang tambang dan rikas. Waliqali sallallahu wa fir rikasil khumus, dan pada rikas itu ada seperlima. Qala wa ijma'atil ummatu ala wujubi zakah fil ma'adin. Dan ijma wajibnya zakat pada barang tambang. Qala al-masalatul asadisah fil hikmati min ijabi zakat wa alaman tajibu surutu wujubiha. Qala alif al-hikmatu fi ijabi zakat. Hikmah diwajibkannya zakat. Qala suriati zakatu li hikamin samiyatin wa ahdafin nabilatin la tuhsa kathratun minha. Disyariatkan zakat karena hikmah yang sangat tinggi dan tujuan-tujuan yang mulia yang tidak terhitung sangat banyak. Qala al-awwal tadhirul mal wa tanmiyatuhu. Yang pertama, zakat itu mensucikan harta dan mengembangkan harta. Wa ihlalul barakati fihi, dan menjadikan harta itu berbarokah, ya. Diiringi oleh barokah harta tersebut. Wadihabu syarihi wa wabaihi, menghilangkan jeleknya harta, kejelekan harta dan wabahnya harta. Wawiqayatuhu minal afat wal fasad, dan menjaga harta itu dari penyakit-penyakit dan kerusakan. Qala athani tadhirul muzaki minas suhi wal bukhli warjasi dzunubi wal khotoya. Yang kedua, mensucikan orang yang mengeluarkan zakat dari sifat bakhil. Ya. Suh itu sadidul bukhl. Ya. Suh itu bakhil yang sangat. Ya. Warjasi dzunub wal khotoya, dan demikian pula mensucikan orang yang mengeluarkan zakat dari dosa-dosa dia. Watadribuhu alal infaq fi sabilillah, dan mendidik jiwa tersebut untuk mau mengorbankan, mengeluarkan harta dia infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dermawan. Qala salis muwasatul fakir wasaddiha wasattu hajatil ma'ruma al-ma'uzin al-mu'wazin wal ba'isin wal mahrumin. Santunan kepada fakir dan menutupi kebutuhan orang-orang yang kekurangan, kekurang-orang yang tidak memiliki kecukupan kehidupan mereka. Qala rabbi taqifu takaful wa ta'awun wal ma'aba baina afradil mujtama. Yang keempat, merealisasikan memberi santunan, penanggungan, pertolongan, kecintaan di antara person-person masyarakat. Qala fa hina ma yu'til ghaniyyu akhahul faqir zakata malihi yastallu biha ma asan yakuna fi qalbihi min haqqin wa tamanni li zawali ma huwa fihi min nikmatil ghina wa bidzalika tazulul aqad wa ya'umul aman. Maka ketika seorang kaya memberi zakatnya kepada saudaranya yang miskin, maka yang demikian itu akan menghilangkan, ya, mencabut, ya, dari hati orang yang miskin tadi, ya, dari sifat dengki, ya, menginginkan hilangnya harta orang kaya itu, ya, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang kaya tadi. Maka dengan zakat ini hilang kedengkian, dan dengan hilangnya kedengkian maka akan tersebar keamanan. Baik. Qala al-khamis inna fi ada'iha syukran lillahi ta'ala ala ma asbagha 'alal muslim min nikmatil mal wa ta'atillahi wa ta'atin lillahi azza wa jalla fi tanfidhi amrihi. Yang kelima hikmahnya adalah dalam penunaian zakat ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang diberikan kepada seorang muslim dari hartanya, dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan merealisasikan, melaksanakan perintahnya. Taib qala sadis annaha tadullu ala sidqi imanil muzaki. Kemudian yang keenam, zakat itu menunjukkan kejujuran, kebenaran iman orang yang berzakat. Kenapa? Li'annal mal al-mahbub la yukhriju illa limahbubin aktaru mahabbah. Harta itu dicintai jiwa seseorang, maka sesuatu yang dicintai tidak dikorbankan, tidak dikeluarkan kecuali untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai, yaitu pahala dari Allah, ya. Itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka wali hadza summiyat shadaqatan, oleh karena itu zakat harta ini disebut shadaqah, ya. Lisit kita labi sahibiha limahabbatillahi wa ridahu. Karena jujurnya, benarnya, orang yang mengeluarkan zakat itu mencari kecintaan Allah, mencari ridha Allah. Ya, buktinya apa? Harta yang dicintai jiwa itu dia korbankan, dia keluarkan. Ya, karena Allah, itu bukti dia benar-benar mencintai Allah, menjalankan perintahnya, benar-benar mencari ridha Allah. Qala sabi annaha sababun li ridar rab wa tazulul khairat wa nuzulul khairat wa takfirul khataya wa ghairiha. Yang ketujuh, zakat itu sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan sebab turunnya kebaikan-kebaikan dan sebab dihapuskannya dosa-dosa dan yang lainnya. Baik, qala ba alaman tajibu az-zakah surutu wujubiha. Qala tajibu zakatu alaman tawafarat fihi surutul atiyah. Wajib zakat atas seseorang yang terpenuhi beberapa syarat berikut ini. Qala al-awwal al-islam. Fala tajibu zakatu alal kafiri li'annaha ibadatun maliyatun yataqarrabu bihal muslimu ilallahi. Wal kafiru la tuqbal minhul ibadatu hatta yadkula fil islam. Taib. Wadih, ya. Qala liqalihi ta'ala wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah menghalangi diterima dari mereka itu nafkah-nafkah mereka, yaitu sedekah mereka. Tidak ada yang menghalangi untuk diterima kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Yakni kafir, kekufuran itu penghalang untuk diterimanya sedekah, gitu. Qala fa idza kanat la tuqbal minhum fala faidata fi ilzamihim biha. Kalau tidak diterima, ya tidak ada faedahnya untuk mengharuskannya, mewajibkannya. Qala wa limafhumi qali Abi Bakr Siddiq. Demikian pula berdasarkan mafhum dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhihi faridatus shadaqatu. Hadhihi faridatus shadaqatil lati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin. Ini adalah kewajiban sedekah yang Rasulullah SAW wajibkan kepada kaum muslimin. Qala lakinnahu ma'adhalika muhasabun alaiha. Akan tetapi, walaupun demikian, yakni walaupun orang kafir itu tidak diilzam untuk membayar zakat, tidak diharuskan bayar zakat karena tidak diterima. Li'annahu lakinnahu ma'adhalika muhasabun alaiha. Tetapi nanti mereka dihisab, ya, dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Li'annahu mukhatabun bifurui syariati ala sahih. Ya. Karena orang kafir itu juga diperintah dengan furu' syariat menurut pendapat yang sahih, ya, sebagaimana telah lewat. Ya. Baik, qala athani al-furriyatu fala tajibu zakatu alal abdi wal mukatabi fatajibu zakatuhu alaihi. Syarat yang kedua adalah merdeka, maka tidak wajib zakat terhadap seorang budak atau seorang budak yang membeli dirinya sendiri. Qala asalis milkun nisab milkan taman mustaqirro. Ya. Memiliki harta yang mencapai nisab dengan kepemilikan yang sempurna, yang tetap. Ya. Qala wa kaunuhu fadila anil hajati daruriyati lati la ghina lil mar'i anha kal matlam wal malbas wal maskan. Lianna zakata tajibu muwasatan lil fuqara. Dan dia memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok daruri dia, ya, yang dia butuh kepadanya, seperti makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, karena zakat itu diwajibkan dalam rangka santunan kepada fakir. Wa wajaba an ya'tabira milkan nisab alladhi yasulu bil ghina al-muktabar. Maka wajib dianggap kepemilikan nisab itu dengan sesuatu dari kekayaan yang teranggap. Baik, liqali sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah wa laisa fi maduna khamsi zautin sadaqah wa laisa fi maduna khamsi awakin sadaqah. Tidak ada zakat pada hasil bumi yang kurang dari 5 wasak dan tidak ada zakat dari unta yang kurang dari 5 ekor. Dan tidak ada kewajiban zakat dari perak kurang dari 5 awaknya. Taib qala Rabbi haulanil haul anil alal mal. Kemudian harta yang sudah mencapai nisab itu dimiliki selama 1 tahun. Taib contoh harta, dia miliki harta tapi belum mustaqir, ya. Contohnya tadi, syaratnya tadi kan pemilikan harta yang mustaqir, yang sudah tetap, ya. Contohnya seorang wanita yang mendapatkan mahar, ya. Dia mendapatkan mahar dari suaminya dengan harta yang banyak, ya. Maharnya 100 juta misalkan, ya. Kemudian belum digauli oleh suaminya, maka ini belum penuh kepemilikan maharnya, ya. Dan nanti kalau dicerai sebelum digauli, diminta lagi maharnya, ya. Ini belum mustaqir gitu. Baik, atau yang semisal dengan itu, ya. Jual beli sudah dikasih apa? DP misalkan, ya. Jual beli barang besar, ya, sudah DP, DP-nya besar, ya. Dia sudah berlalu setahun misalkan, belum deal, belum dilakukan jual belinya, ya. Maka itu kepemilikannya belum mustaqir, ya. Taib qala al-arabi haulanil haul alal mal. Harta yang satu mencapai nisab itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Qala wa dhalika bi an yamru 'ala nisabi fi hawzati milkihi 12 syahron qamariyah. Yang demikian itu adalah telah lewat harta yang dia miliki itu selama 12 bulan qamariyah, ya. yang teranggap 12 bulan Hijriah. Liqauli sallallahu la zakata fi malin hatta yahul alaihil haul. Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai lewat satu tahun. Wa hadza syartu khasun bi bahimatil anwami wa naqtaini wa urudi tijarati. Syarat haul ini khusus pada binatang ternak, uang atau emas perak, dan harta perdagangan. Amma zuru wa thimar wal ma'adin war rikas fala yustaratu lahal haul. Sedangkan hasil bumi, barang tambang, rikas, itu tidak disyaratkan haul. Iqali ta'ala wa atu haqqahu ya mahasadi. Akan tetapi hasil bumi itu setiap kali panen, Allah Ta'ala berfirman, dan tunaikanlah haknya pada hari panennya. Qala wali annal ma'adina warrika zamalun mustafatun minal ardi. Fala yu'tabaru fi wujubi zakati haulun kazuru wa timar. Sedangkan tambang dan rikas itu adalah harta yang terambil dari tanah, dari bumi. Maka tidak teranggap wajibnya zakat dengan haul, seperti tidak teranggap haul pada hasil bumi tadi. Baik, qala al-masalatu sabi'atu fi aqsamiha. Kemudian macam-macam zakat. Az-zakatu qisman al-awwal. Zakatul amwal wahiyal lati tata'allaqu bil mal. Yang pertama zakat harta, yaitu zakat yang terkait dengan harta seseorang, atau ada lima jenis tadi, ya. Qala tsani zakatul abdan. Yang kedua zakat badan, zakat yang terkait badannya orang. Setiap orang wajib zakat, ya. Setiap orang wajib zakat, tidak dilihat hartanya berapa. Hiyalati tatalaku bil badan wa hiya zakatul fitri. Itu zakat yang terkait dengan badan, itu zakat fitr di akhir Ramadan nanti, ya. Qala sama salatu samina zakatud dain. Qala zakatnya dain, dia punya uang banyak, sudah mencapai nisab, ya. Sudah haul, tetapi di tangan orang, dipinjam orang. Itu hartanya dia, itu miliknya dia, ya kan? Nisbahnya ke dia, ini hartanya fulan, ya. Tapi dipinjam, ya. Baik. Qala ad-dain idza kana ala musirin fa inna sahibat dain yuzakihi idza qabadahu li amin wahidin fi sanati qabdihi. Hutang itu kalau di tangannya orang yang musir, orang yang kesulitan, nggak tahu kapan bisa bayar hutang, ya. Sudah setahun, dua tahun, tiga tahun nggak dibayar-bayar, ya. Hartanya sudah mencapai nisab itu, hutangnya itu, ya. Maka yuzakihi idza qabadahu, maka dizakati ketika diambilnya, kalau sudah dibayar, ya. Li amin wahidin, setahun saja, ya. Satu tahun zakat, ya. Fisa nati qabdihi, pada tahun di dilunasinya tadi, diambilnya dari tangan orang yang muksir, ya. Baik. Masuk muksir ini dia orang yang enggak punya, memang benar-benar enggak bisa bayar, ya. Bangkrut misalkan, pailit misalkan, ya. Enggak bisa bayar hutangnya. Atau mumatil, ya. Punya dia tetapi setiap diminta bayar sudah enggak mau bayar terus, ya. Enggak mau bayar terus. Maka bayarnya satu kali, ya. Walaupun lewat 2 tahun, 3 tahun misalkan baru dibayar. Qala wa in kana ala mali'in qadirin fa innahu yuzakihi likulli amin. Nah, kalau hartanya itu di tangannya orang yang mali, ya, yang musir, orang yang muda, ringan, ya. Kalau dia ambil, ya fulan hutangnya bayar, dibayar, ya. Tetapi dia sengaja enggak diambil-ambil. Enggak apa-apa, biar dibawa sana saja misalkan, ya. Maka yang seperti ini setiap tahun dizakati, ya. Setiap tahun zakat. Itu sama seperti uangnya itu di tangan dia, ya. Kapan dia butuh diambil bisa, gitu, ya. Baik. Li'annahu fi hukmil mawjud indahu, karena hukumnya walaupun di tangan orang, ya, statusnya dipinjam, tetapi hakikatnya seperti di tangan dia. Setiap kali dia butuh langsung bisa, ya. Baik. Ini dua keadaan dain, hutang, ya. Baik, kala al-babu sani fi zakatid dhahab wal fiddah. Kala fi masa'idatu masail, al-masalatul ula. Hukmu zakati fihima wa adillatu dhalika. Kala tajibu zakatu fi dhahabi wal fiddati liqalihi ta'ala walladhina yuzuna dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adzabin alim. Atau bah. Qala wa la yuta'awad bihadil uqubati illa ala tarki wajibin. Maka tidak diancam dengan hukuman seperti ini kecuali karena meninggalkan kewajiban. Qala wa liqali sallallahu alaihi wasallam min sahibi dhahabin wala fiddatin. Al hadis yang tadi sudah ada di depan ya. Qala wal ijma' wal ijma'i anil ilmi ala anna fi mi'ati dirhamin khamsatu darahim. Demikian pula berdasarkan ijma ahli ilmi, pada setiap 200 dirham itu ada zakatnya 5 dirham. 200 dirham itu zakatnya 5 dirham, 1/40. 200 bagi 4, 5. Wa ala annal madhab idha kana isrina mithqalan. Ini ketambahan mim di sini ya. Wa ala anna dhahab ya idza kana 20 mithqalan, dan bahwasanya emas jika dia 20 mithqal ya, wa qimatuhu 100 dirhamin tajibu zakatu fihi, dan emas yang 20 mithqal dan nilainya 200 dirham maka wajib zakat padanya. Qalal masalatu tsaniyah miqdaruha miqdaru zakatil wajibati fitabi wal fitati rubul usri, kadar yang wajib dikeluarkan zakat dari emas dan fitoh adalah 1/40 ya, rubul usri 1/4 dari 1/10 ya, 1/4 dari 1/10 itu 1/40 ya, ai fi kulli 20 dinaron minadz dzahabi nisfu dinarin, yaitu setiap 20 dinar, 20 dinar itu nisabnya emas, emas itu nisabnya 20 dinar, 1 dinar itu 4/4 gram, 4/4 gram, berarti nisabnya emas dalam gram itu 85 gram, 4/4 kali 20, Baik, maka kalau punya emas 85 gram, maka nisab zakatnya setengah dinar itu 2, berapa gram ya. Qala wa mazada fa bi hisabihi qala au kasur ya. Dan lebihnya kalau dia punya emasnya itu 21 dinar misalkan, ya diambil 1/40-nya. Dia punya emasnya 90 gram, ya, maka diambil 1/40-nya. Baik. Wa fi kulli 100 dirhamin minal fiddati khamsatu darahim. Pada setiap 200 dirham dari perak, zakatnya 5 dirham. 1 dirham 2,97 ya. Itu 200 dirham itu 595 gram. Qala ma zada fa bi hisabihi, maka lebihnya juga sama tadi diambil 1/40-nya. Liqali sallallahu alaihi wasallam fi kitabi shadaqati wa fi riqati kullu 100 dirhamin rubul usri, dan pada perak setiap 200 dirhamnya 1/40-nya. Wali hadisi walaysa alaika syai'un yakni fidzahab hatta yakuna laka 20 dinaro, tidak ada kewajiban atasmu sesuatu pun yakni pada emas sampai engkau memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaro, kalau kamu memiliki 20 dinar wa hala alail qaul, dan telah engkau miliki selama 1 tahun, fa fiha nisfu mithqalin, maka padanya ada setengah mithqal, itu setengah dinar ya. Wali ma ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'khudhu min kulli 20 mithqalan nisfu miskolin. Dan apa yang datang dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengambil zakat emas setiap dari 20 miskol setengah miskolnya. Taib qala al-mas'alatu tsalitsah syurutuha yustaratu li wujubi zakati fid dhahabi wal fiddati asyurutu taliyah. Qala al-awwal bulughun nisab. Yang pertama mencapai nisab wa huwa 20 miskolan minadh dhahab. Itu 20 miskol dari emas. Li hadisi aliyin walaysa alayka yakni fid dhahab hatta yakuna laka 20 dinara. Fa idza kana laka 20 dinara wa hala lahil haul fa fiha nisfu mithqalin. Qala wa yusawi fil jiramati 85 jirama. Itu kalau digramkan 85 gram ya. Ini tadi mithqal dengan dinar sama ya. 1 dinar 4/4 gram ya. Qala wa nisabul fiddo 100 dirhamin mal fiddati. Minal fiddati liqali sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma dunakan si awaqin shadaqah. Wal uqiyatu 40 dirhaman. Dan nisabnya fiddah itu 200 dirham dari perak. Rasul bersabda tidak ada yang kurang dari 5 uqiyah shadaqah. Wal uqiyatu 40 dirhaman. Dan 1 uqiyah itu 40 dirham. 5 uqiyah berarti 200 dirham. Qala fa khamsu awaqin tusawi 100 dirhamin. Maka 5 uqiyah itu sama dengan 200 dirham. Wa qalu sanasallam wa firriqati rubul usri. Fa illam takun illa 90 wa 100 falaysa fiha syai'un illa an yasha'a rabbuha. Pada perak itu 1/40 dan tidak ada kewajiban zakat pada perak yang 190 dirham ya, kecuali pemiliknya menghendaki. Kurang sedikit kurang 10 dirham ya nisabnya. Waqad ajmal ulama ala anna nisabal fiddati 5 awaqin wa nisabu dzahabi 20 misqala, yaitu 20 dinar. Baik. Qala athani baqiyatu syurut al-amah allati sabaqat fi man tajibu alaihi zakah. Maka syarat yang kedua adalah syarat-syarat diwajibkannya zakat secara umum tadi. Wahyal Islam wal hurriyah wal milkutam wa haulanil haul wa qad sabaqal kalam alaiha. Baik. Qala al-mas'alatu rabi'ah fi dhammi ahadihima adzab wal fidda ila al-akhar. Penggabungan antara keduanya yaitu emas dan perak, yaitu punya emas setengah nisab misalkan, kemudian punya perak setengah nisab juga, maka bagaimana hukumnya? Qala la yudamu ahaduma ilal akhari fi ikmalin nisab alal qawli rajih. Maka tidak digabungkan keduanya ya. Itu tadi setengah nisab emas setengah nisab perak misalkan ya. Ini kalau digabungkan nilainya sama dengan nisabnya emas atau digabungkan sama dengan nisabnya perak, maka tidak digabungkan. Qala li annahuma jinsani mukhtalifan, karena keduanya itu jenis yang berbeda, masing-masing punya hukum beda ya. Punya takaran sendiri. Qala falam yudam wa haduma ilal akhar, maka tidak digabungkan salah satunya kepada yang lain. Kal ibili wal bakar wa sa'iri wal qum ma'annal maksud minha wahidun, sebagaimana tidak digabungkan juga pada zakat ternak ya. Dia punya sapi, sapi nisabnya 30 ya. Unta nisabnya 5 ekor ya. Maka dia punya sapi 25, punya unta 4 misalkan ya. Maka tidak digabungkan untuk genapi ontanya ya, atau sapinya. Baik. Wasair walkum ya, demikian pula biji-bijian dari satu jenis tidak digabungkan dengan jenis yang lain. Walaupun maksudnya tujuannya sama. Qala wa huwa tanmiyah fil ibil wal bakor, yaitu tujuannya unta dan sapinya tadi dikembangkan. Ya, ada tanmiyah. Wal kuti syair wal kum, dan biji-bijinya sama, sama-sama bisa disimpan dan bahan makanan pokok. Qala wali qali sallallahu alaihi wasallam wa laisa fi maduna khamsi awaqin shadaqah. Dan berdasarkan sabda Rasul, tidak ada yang kurang dari 5 uqiyah shadaqah. Qala wa yalzamu minal qaul bi dhammi ahadima ilal akhar fi ikmalin nisab wujubu zakati fi aqalli min khamsi awaqin minal fiddah. Maka pendapat yang wajib menggabungkan antara dua barang dalam nisabnya itu mengharuskan berarti belum sampai 5 uqiyah sudah diwajibkan zakat. Kalau digabung dengan zakatnya emas, misalkan digabungkan dengan emasnya gitu. Qala idza kana indahu ma yakmulu bihi minadz dzahab, ya. Kalau dia punya emas, ya, dia punya peraknya cuma 4 uqiyah, ya. Kurang 1 uqiyah. Nah, dia punya emas nilainya sama dengan 1 uqiyah misalkan, ya. Baik. Nah, kalau wajib dizakati berarti ada kewajiban zakat yang kurang dari 5 uqiyah, padahal Rasul menyatakan tidak ada kewajiban zakat yang kurang dari 5 uqiyah gitu. Qala wa yasmalul hadis ma idza kana indahu minadz dzahab ma yaqulu bihi khamsa awaqin. Hadis ini mencakup, ya kan, umum. Baik dia punya emas yang mencukupi 5 uqiyah atau tidak, maka tetap laisa fi maduna khamsi awaqin shadaqah. Wa ala hadza idza kana indahu asratu dananir wa mi'atu dirhamin fala zakata alaihi. Maka berdasarkan ini, kalau dia punya emasnya 10 dinar dan peraknya 100 dirham, maka tidak ada kewajiban zakat. Li'anna dhahab yuzakka wahdahu wa kadzalikal fiddah, karena emas dizakati sendiri, fiddah juga dizakati sendiri. Taib qala masalatul khamisah fi zakatil uli, zakat perhiasan, perhiasan dari emas atau dari perak. Qala la khilafa baina ahli ilmi fi wujubi zakat fil uli al muaddi lil iddikhar wal qura. Man, tidak ada beda, tidak ada perselisihan antara ahli ilmi tentang wajibnya zakat pada perhiasan, baik di persiapkan emasnya, perhiasan itu untuk simpanan, ya, untuk nyimpan uang, ya, dibelikan emas saja gitu, atau tujuannya untuk al kiro, ya, istijar, untuk pinjam meminjam, ya, untuk minjami orang, misalkan ada hajat, ya, pernikahan, maka pinjam perhiasannya fulana misalkan, ya. Baik, wa fil khuli al muharram, demikian pula pada perhiasan yang haram. Karrojul yatakhidhu khataman minadz dzahab, seperti laki-laki dia pakai cincin emas. Awil mar'ah tatakhidhu khaliyan suni'a 'ala surati hayawanin, atau perempuan pakai emas tetapi bentuknya hewan, bentuknya binatang bernyawa, ya. Perhiasannya itu. Aw fi hayawan amal khuli al mu'atil istimal al mubah wal ariyah fas sahih min qawli ahli ilmi wujubu zakah fihi wa dhalika lima yali. Sedangkan yang sahih, ya, perhiasan yang disiapkan untuk dipakai, ya, setiap hari yang mubah atau untuk dipinjam tadi, pinjamkan untuk pinjam meminjam, ya, dipinjamkan ketika munasabah hajat-hajat tertentu, ya, maka yang sahih dari pendapat ahli ilmi wajib dizakati. Yang demikian itu berdasarkan sebab-sebab berikut ini. Al-awwal umumun nusus al-warida fi wujubi zakat fi dzahab wal fiddah. Nas wajibnya zakat emas dan perak itu umum. Wa hadzal umum yasmalul khuli wa ghairihi. Maka umumnya nas ini mencakup perhiasan, emas yang dijadikan perhiasan atau yang lainnya. Qala tsani ma rawahu ahlus sunan an Amr ibni Su'aib an Abi an Jaddihi anna imra'atan atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yad ibnatiha masakatani ghalidatani min dhahab. Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW bersama anak perempuannya. Pada anak perempuannya itu, pada tangannya terdapat gelang yang sangat tebal dari emas. Ya. Faqala, maka Rasul bertanya, gelang kan kuli, perhiasan. Ya kan? Atu adina zakata hadha. Rasul bertanya kepada perempuan tadi, apakah kamu sudah menunaikan zakatnya ini? Yakni emas gelang ini. Qalatlah. Qala ayasurruki an yusawwirakillahi an yusawwirakillahu bihima siwaraini minnar. Apakah kamu senang dia digelangi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi nanti di akhirat dengan dua gelang dari neraka? Qala fa khala'at huma. Maka wanita tersebut mencopot kedua gelang putrinya wa alqadha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal hadits nasun fil maudhu, maka hadis ini dalil nas yang menunjukkan dalam tema ini, perkara ini, yaitu wajibnya zakat perhiasan. Walahu syahidun fi sahih wa ghairihi, dan hadis ini terdapat penguatnya dalam kitab sahih, ya. Taib qala salis wa li anna hadzal qaul ahwat, kemudian alasan ketiga wajibnya zakat kuli, pendapat ini lebih berhati-hati. Wa abra' lidhimma, dan lebih melepaskan tanggungan. Lebih melepaskan tanggungan seseorang. Liqoli s.a.w. da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Berdasarkan sabda Rasul, tinggalkan yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Ya. Baik. Qala fi zakati urudi tijaroh. Kemudian yang keenam tentang zakat harta perdagangan. Qala al-urud jam'u ardin. Wa ard wa huwa ma'u a'addahul muslim li tijarati min ayisin fin kana. Arad adalah apa-apa yang dipersiapkan oleh seorang muslim tujuannya untuk dijual belikan dari jenis apapun, ya. Wa huwa a'ammu amwali zakah wa asmaluha. Maka urudu tijaroh ini harta yang paling umum, paling mencakup, ya, dalam harta zakat. Yaitu tadi karena dia mencakup apa saja yang dijual belikan, ya, apa saja yang dijual belikan. Wasumya bidzalika li'annahu la yastaqir. Disebut urud karena hartanya itu tidak tetap, ya, dia barang dagangan, berpindah-pindah dari penjual ke pembeli, dari penjual pertama ke penjual kedua dan seterusnya. Tidak tetap. Bal ya'ridu tsumma yazul. Bahkan hartanya itu dipamerkan, ya, ditampakkan di toko kemudian hilang, ya. Fa inna tajir la yuridu hadhihi sil'ata bi'ainiha. Karena pedagangnya itu tidak menginginkan barang itu, ya. Tujuannya itu bukan barangnya. Wa inna ma yuridu ribuha minan naqdaini. Hanya saja pedagang itu pengin untungnya, ya. Pengen keuntungannya, bukan pengen barangnya. Qala wa zakatu wajibatun bihi li umumi qawlihi ta'ala. Maka zakatnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka terdapat hak bagi orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Qala wa liqawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Walikalihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, a'limhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan min aqwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Qala wala shakka anna urudu at-tijarati malun. Maka Rasul tadi bersabda, shadaqatan min aqwalihim, shadaqah dari harta mereka. Taib, maka urudu tijaro itu termasuk harta. Qala wa syurutu wujubi zakah fiha. Qala al-awwal an yamlikaha bi fi'lihi kasira. Dia memilikinya dengan perbuatan dia, seperti dia membeli. Wa qabulil hadiah, atau dia memilikinya dari pemberian orang, hadiah orang lain. Qala fala yadkhulu fi dzalikal irs wa nahwihi. mimma yadkhuluhu qahra, dan tidak masuk di dalamnya yang dia miliki dengan cara mewarisi, dan yang semisalnya yang padanya terdapat qahr, yaitu paksaan. Ya, dari sisi kematian itu tidak diinginkan, itu berarti kan di qahr, ya kan? Dia tidak menginginkan kematian itu, ya kan? Tetapi dia mati, ya. Maka yaitu tadi hartanya pindah kepada ahli warisnya. Baik, qala sani an yamlikaha bi niyati tijarah. Dia memilikinya dengan tujuan jual beli. Qala salis an tablugha qimatuha nisaba. Bil idhafati ila syurutil khamsati sabiqati fi awwali zakah. Yang ketiga, nilainya mencapai nisab ditambahkan dengan syarat-syarat yang lima yang sebelumnya di awalnya tadi, di awal kitab zakat tadi. Qala fa idza khala 'alaiha al-qaul quwimat bi ahadin naqdaini adh-dhahab awil fiddah, ya. Kalau dia memilikinya sudah satu tahun, sudah haul, maka nilai barang dagangan itu dinilai dengan emas dan perak berapa, ya. Sudah, kalau emasnya tadi sudah masuk nisab atau belum, sudah mencapai nisabnya perak atau belum, gitu. Fa idza balaghatil qimatu nisaba wajaba fiha rubul usri. Kalau nilainya sudah mencapai nisabnya salah satu dari emas dan perak, ini biasanya lebih rendah perak, ya. Maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/40. Qala wala tibara fit taqwim lima staraita ba'dal arud, ya. Maka tidak teranggap, ya, nilai yang ada setelah dibeli, dijual belikan, ya. Qala li anna fi qimatuha tahtalifu irtifa'an wa nuzulan wa innamal ibratu bi qimatiha waqta tamamil qaul, ya. Karena nilai barang dagangan itu naik turun, ya kan? Maka nilai yang teranggap itu ketika sudah mencapai haul, ya. Dia kulaan Ramadan, ya. Kemudian Ramadan tahun berikutnya, ya, dari barang dagangannya itu dinilai semuanya. Nah, kalau pada waktu itu sudah mencapai, maka dikeluarkan zakat. Ya, kalau belum, belum. Walaupun di awal belinya mungkin sudah nilainya sudah mencapai nisab, gitu, ya. Tetapi ketika waktu dihitung, ya, di akhir tahun ternyata belum sampai, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Baik, ini maksud i'tibaru fit taqwim limas turiyat bil urud, ya. Qala al-babu salis fi zakatil kharij minal ardi wa fihi iddatu masail. Qala al-masalatul ula mata tajibu wa dalilu dhalika. Masalah yang pertama adalah kapan wajibnya dan dalilnya. Qala aslu fi wujubiha qalu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Qala wa tajibu zakatu fil hubub idza stadal habbu wa sara farika. Wajib zakat pada biji-bijian itu kalau sudah kuat, ya, sudah keras bijinya, ya, sudah menguning, ya. Watajibu fi thimar inda butuwi sholafiha. Dan pada buah, pada kurma, itu kalau sudah nampak bagusnya, yaitu dibiarkan saja nanti sudah matang, ya. Itu buah, ya. Beda dengan masih kecil, ya. Nanti kalau dibiarkan mungkin jadi busuk, ya, tidak bisa matang. Taib. Bihaithu yasihu tamaron toiban uyukal. Itu nampak bagusnya buah itu sudah menjadi buah yang bagus yang bisa dimakan. Wala yustaratu lahul haul. Hasil bumi tidak disyaratkan haul. Qauli ta'ala wa atu haqqahu ya mahasati. Allah Ta'ala berfirman, tunaikan zahaknya pada hari panennya. Qala fatajibu zakatu fi kulli makilin muddakharin minal hububi wa thimar kal hinta wa syair wa durra wal aruz wa tamr wa zabib. Wajib zakat pada setiap biji-bijian yang ditakar, yang bisa disimpan. dan buah-buahan seperti gandum. Nah, hinto, sa'ir ini jenis gandum. Wadzirroh, jagung, arus, ya. Padi, tamer, ya. Kurma, zabib, anggur, ya. Anggur kering. Wala tajibu fil fawakih, tidak wajib pada buah-buahan yang lain. Wal khadrawat, demikian pula sayur-sayuran. Qala fal makil liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam itabarat tausik fihi. Syarat pertama bisa dibakar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan yang teranggap itu hasil bumi yang diukur dengan wasak, ya. Wasak itu takaran, ya. Satu wasak itu 60 mud, ya. Satu wasak 60 mud. Satu mud, 4 mud. Ya. Satu sok ya, Afan. Satu wasak itu 60 sok. Ya. Satu sok, 4 mud. Ya. Kala, wahwal atahmil, itu yang ditakar. Wal muddakhor, li wujudil maknal munasib li jabi zakafihi. Sedangkan syarat bisa disimpan, karena adanya makna yang sesuai dengan diwajibkannya zakat padanya. Qala wa ala hadza fa ma lam yakun makilan wala mudakharan minal hubub wa thimar fala zakata fihi. Maka berdasarkan ini, setiap hasil bumi yang tidak ditakar, hasil bumi yang tidak bisa disimpan dari biji-bijian, dari buah-buahan, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Qala masalatu tsaniyah syurutuha. Yustaratu li wujubi zakati fil hubub wa thimar syartan. Al awal bulughu nisab. Ada dua syaratnya. Yang pertama, mencapai nisab. Wa huwa khamsatu awsukin. Yaitu lima wasak nisabnya. Liqali sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna khamsati awsukin shadaqah. Qala wal wasaku hamlul ba'ir. Dan satu wasak itu pas untuk dinaikkan di punggung unta, ya, satu tumpangan unta itu lima wasak. Wa huwa situ naso'a yusa'un biso'in Nabi SAW. Satu wasak itu 60 sok dengan soknya Nabi SAW. Wa khamsatul awsuki thalathumi'ati so'in. Dan lima sok itu 60 lima wasak itu 300 sok. Ya. Fayakunu zinatun nisabi bil buril jayidi ma yukoribu situ mi'atin wasnei asyara kilo giroman. Maka beratnya nisab dengan bur, ya. Nisabnya lima wasak tadi 600 sok itu kalau ditimbang, ya, ukuran berat dengan bur, dengan gandum yang bagus, ya, gandum yang mentes, ya, itu mendekati situ mi'ah wasne asyara kilo giroman, 612 kilogram, ya. Ini kalau gandum 5 wasak atau 300 sok itu 612 kilo. Ala tibari anna wazna sok kilo wa ini wa arba'ina giroman, ya. 2 kilo 40 gram, ya. Ini menurut pendapat, ya. Satu sok itu 2 kilo 40 gram, ya. Maka nisabnya hasil bumi 600, ya, 6 kintal 12 kilo, ya, 6 kintal 12 kilo dikeluarkan 1/10-nya kalau airnya dari air hujan enggak pakai tenaga, atau 1/20-nya kalau pakai tenaga. Qala athani an yakuna nisab mamlukan lahu waqta wujubi zakah. Syarat yang kedua, harta hasil bumi yang mencapai nisab itu miliknya dia ketika wajib zakat itu, ya. Yakni kalau misalkan kerjakan tanah orang, yaitu setelah dibagi, gitu. Taib. Setelah dibagi mencapai nisab. Taib. Kalau masalah tu salisah fimik dari wajib, Kemudian berapa kadar yang wajib dikeluarkan? Qalal wal wajibu fil hukub wa thimar al usru fi ma suqiya bila kulfatin bi angkanat athariyah au tusqa bima il uyun. Yang wajib pada biji-bijian dan buah-buahan adalah 1/10 dari apa-apa yang diairi dengan tanpa usaha, tanpa tenaga, tanpa biaya, ya. Di mana tumbuhannya itu sudah mengambil air dengan akarnya sendiri, itu athari, ya. Misalkan kalau sawah, sawahnya di bawah aliran irigasi, ya, tidak perlu tenaga, sudah air mesti masuk ke sawah dia, ya. Atau suka bimail uyun, atau punya sumber, ada sumbernya, ya, airnya dari air sumber. Ini 1/10, wanis full usri, dan setengah dari 1/10, yaitu 1/20. Fima sukiya bimuknatin, ya, 1/20, ya. Kalau dengan biaya, biangka natusko bidala wasawani, kalau diairi dengan mengangkut air, atau dengan diesel, ya, dengan menggunakan alat, ya, wanahwiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis sama'u wal anhar wal uyun aw kana ba'lan al usru wa fi ma suqiya bitawani awin nadfi nisful usri. Taib. Qala al mas'alatu rabi'ah fi zakatil asl. Zakat asal madu. Qala Hakam bin Abdul Bar rahimahullahu taala anil jumhur annahu la zakata fihi wa huwa al-adhar. Ibn Abdul Bar menyatakan jumhur berpendapat madu tidak ada zakatnya. Li annahu laysa fil kitab wa la fis sunnah dalilun sahihun sharihun ala wujubiha, karena tidak ada dalil yang sahih. Wal aslu bara'atu dhimmah hatta yakuma dalilun alal wujub. Asalnya tidak ada tanggungan sampai ada dalil yang menunjukkan wajibnya. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-haditsu fi anna fil asli al-usru dha'ifun. Hadis tentang wajibnya zakat madu 1/10 itu dhaif. Wa fi alla yuqad minhu dha'ifun. Qala illa an Umar ibn Abdul Aziz wa ikhtiyari annahu la yu'khad minhu. Baik, dan Umar ibn Abdul Aziz dan pilihannya Imam Syafi'i, ya, ini tidak ada lafadz la yu'khad minhu. Ya. Li anna sunan wal athar tabitatun fi ma yu'khad minhu. Wa laysat fihi tabitatun fakanu akun. Karena sunnah-sunnah dan athar yang sahih tidak ada, ya, yang diambil darinya, dari madu itu, dan tidak ada yang sahih, maka seolah itu adalah afun, yaitu dimaafkan. Qala Ibnu Mundhir laisa fi wujubi shadaqati fil asli khabarun yasbut. Tidak ada wajibnya shadaqah madu itu hadis yang sahih. Baik. Demikian pula ucapan Al-Bukhari, ya, laisa fil asali hadithun sahih. Taib qala masalatul khamisah fir rikas. Qala rikazu huwa ma wujida min dafa'il jahiliyati dahaban au fiddatan au ghairihima mimma alaihi alamatul kufri. Rikas adalah apa-apa yang didapati dari timbunan jahiliyah, barang yang ditimbun oleh jahiliyah, baik emas, perak, atau yang lainnya dari benda-benda yang memiliki tanda-tanda kekufuran, ya, masa-masa jahiliyah. Walam yutakallaf bihi nafaqatu wa kabiru amalin. Dalam mendapatinya itu tidak membutuhkan biaya, ya, gali sesuatu tiba-tiba dapat, dan tidak membutuhkan nafkah yang besar untuk mendapatkannya itu. Wa amma ma talaba bimalin wa tatallaba kabiru amalin falaisa birikas, sedangkan harta pendaman yang dipendam, yang butuh galian, butuh harta untuk menyingkapnya itu butuh tenaga, butuh biaya yang besar, itu namanya bukan rikas. Wajib fil khamsu fi qalili wa katsiri, maka rikas ini tidak ada nisabnya, maka dikeluarkan seperlima ya, pada yang banyak maupun yang sedikit ya. Wala yustarat lahul haul wala nisab, tidak ada haulnya, tidak ada syarat haul, tidak ada syarat nisab ya. Li umumi qawli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Rasul, pada rikas itu ada seperlima. Wahuwa fai'un yusrafu fi masalihil musliminil amah. Maka itu hukumnya seperti fai', harta rampasan perang tanpa perang. Ya. Digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Wala yustaratu an yakuna fi malin muayyan, tidak disyaratkan harta rikasnya itu jenis harta tertentu. Ya. Qala fa sawa'un kana min adh-dhahab aw al-fiddah aw ghairihima, maka sama saja baik emas ataupun perak atau benda lain yang berharga, yang bernilai, ada nilainya. Wa yu'rafu kaunuhu min dafa'il jahiliyati bi wujudi alamatil kufri alaih ka kitabi asma'ihim wa naqsi suwarihim wa nahwi dzalika min al-alamati, diketahui itu pendaman orang jahiliyah dengan adanya tanda kekufuran seperti nama-nama mereka ya, atau gambar mereka ya, dan tanda yang lain, dan sekarang bisa mudah diketahui ya umur dari barang yang tertimbun itu. Qala wa amal madin fa huwa kullu ma tawallada min al-ardi min ghairi jinsiha laisa nabata, sedangkan madin itu tambang adalah setiap yang terlahirkan, ini muncul dari tanah yang bukan dari jenis tanah ya, dia di dalam tanah tapi bukan tanah dan bukan tumbuhan. Qala sawa'un akana jariyan kan nif anifti wal qor ya au jamida, sama saja itu apakah yang mengalir seperti minyak ya, aspal, au jamidan kal hadid wan nuhas wal dhahab wal fiddah war wa za'bak. Fatajibu fihi zakah bil isma' kama sabaqa li umumin nusus al-warida fi wujubi zakah fil khariji minal ardi. Ini keumuman dalil wajibnya zakat yang dikeluarkan dari bumi. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab, nakafilahna nasallallahu taufiq lil jami' sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu barakallahu fikum.